السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الواصل لنا في كل نعمة وعلى آله وصحبه السادة الكرام. أما بعد، الحمد لله اجتمعنا وإياكم في مائدة جديدة من موائد رمضان، وهي الليلة 21 التي قال فيها الإمام الشافعي أنها الأرجى لليلة القدر، وإليه قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: في كل ليلة من ليالي رمضان تلتمس الملائكة هذه الختومات، كما ورد في الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن حول العرش ملائكة يقال لهم الكروبيون، يدعون لرفع الكرب عن هذه الأمة، وهناك موضع قرب العرش يقال له حظيرة القدس، فيه ملائكة يفترون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان وقت شهر رمضان استأذنوا الحق سبحانه وتعالى في أن ينزلوا ليشهدوا صلاة التراويح مع عباده المؤمنين، فيأذن الله سبحانه وتعالى لهم، فما من شخص مسهم أو مسوه يسعى سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فلهذا الحديث الذي سمعه سيدنا عمر من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: نحن أولى بهذا الفضل. فجمع الناس لصلاة التراويح في مكان واحد وعلى إمام واحد، بعد أن كانوا يجتمعون كل على إمام متفرقين، فجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرأكم أبي. لا زالت هذه الليالي تتوالى علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما أدركنا العشرين الأولين من رمضان يدركنا العشرة الآخيرة من رمضان، ويوفقنا لليلة القدر ويعيننا فيها على الصيام والقيام. كان صلى الله عليه وآله وسلم هو المنهاج لأمته، هو المشرع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. كان السيد في كل صفة كريمة وفي كل خلق كريم، هو الأساس فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث عن الذي رواه سهل بن سعد الساعدي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: دلني على عمل إن أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. لهذا كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سيد الزاهدين، فلهذا أحبه الملأ الأعلى والملأ الأدنى. فإذا أحب الله عبدا نادى في السماوات فقال: يا ملائكتي إني أحببت عبدي فلان. فيأتي جبريل وينادي في الملائكة يقول: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المحبوبين. واقتدوا به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانوا على غاية من ذلك الاتباع. فجاء سيدنا سلمان إلى عن سيدنا عمر بن الخطاب فقال له سيدنا عمر: سمعت أنك تنقم علي يا سلمان. قال: نعم، وما ذاك؟ قال: سمعت لك أنك تتأدم إدامين في اليوم ولك حلتين تكسوهما. قال: هذا فقط؟ قال: هذا فقط أنقم عليك. فقال: فقد كفيتهما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيوم بعدهم التابعين كانوا على غاية من ذلك المنهاج. لما أتى سلمان إلى عن سيدنا عمر بن الخطاب فقال له: سمعت أنك تنقم علي، على ماذا تنقم؟ قال: أنقم عليك في خصلتين. قال: ما هما؟ قال: سمعت أنك تتأدم إدامين في اليوم، ولك حلتين تتناوب بهما. فقال: هذا فقط؟ فقال: نعم. فقال: قد كفيتهما، لن يكون ذلك من بعد اليوم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا كان المؤمن مرآة المؤمن، أي إذا شاف عيب في الآخر يصلح عيب نفسه، وإذا شاف الخير في الآخر عمل ذلك الخير، ليكون المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. قيل سيدنا عيسى عليه السلام: من أدبك؟ قال: رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. هذا هو الأدب، فإذا رأيت من يفعل المنكر انتقدت عليه، فلا تفعله لأن غيرك انتقد عليك إن فعلته. كذلك إذا رأيت الحسن فاقتدي به ولا تكن أمعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكن أمعه، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولا يغرك أن طريق الخير قليل سالكوه، الخير هو الخير والغلب له في الأخير، ولا يغرك طريق الشر وإن كثر سالكوه، فإن هذا سنة الله سبحانه وتعالى. لهذا يقال: هذا زمان خير، هذا زمان شر، الحكم للغلبة، أي الغلبة في ذلك الزمان، وإلا كل زمان لا يخلو عن خير ولا يخلو عن شر، لكن في كل زمان للغلبة، إذا غلب الخير قالوا هذا زمان خير، وإذا غلب الشر العياذ بالله قالوا هذا زمان شر. وبمن يصلح هذا الزمان وبمن لا يصلح هذا الزمان؟ يصلح هذا الزمان بأمرائه أولا، هذا الأمر الأول. إذا صلح المتصدرون في السلطنة والمتصدرون في كل مجال السلطنة وكل مجال الإدارات والرئاسات صلح بهذا العالم، وإذا صلح أغنياء البلد صلح هذا العالم باثنان: أهل السلطان وأهل المال وأهل العلم، هؤلاء هم قوام البلد، إذا صلحوا صلحت البلد كلها. فلهذا كان السلف الصالح لا يتوخون الحذر في كلمة حق عن سلطان جائر أو مدير جائر أو مسؤول جائر، لا يتوخون الحذر في ذلك، وله أجر مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لهذا كان لما أراد سيدنا أويس القرني أن يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد الزاهدين في عصره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده رجل وصفه كذا كذا وعلى غاية من الزهد، فلما جاء سيدنا أويس واجتمع بسيدنا عمر وسيدنا علي طلب منه الدعاء، قال: بماذا؟ قال: كان أخرني عن اجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم بري بوالدتي، وقد كان هناك خرج في اليمن في صنعاء اليمن شخص يقاله العنس الكذاب، كان ممن ادعى النبوة في وقت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك من دخل في الإسلام أبو مسلم الخولاني، وكان على غاية من الزهد لا يطمع في شيء من الدنيا إلا ما امتن الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يخبئ شيء إلى الغد. فلما سمع به ذلك الكذاب ناداه فقال: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: تؤمن أن محمد رسول الله؟ قالوا: نعم محمد رسول الله. فكرر عليه ثانيا قال: تؤمن أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال: أؤمن أن محمد رسول الله. فأعاد عليه ثالثا فأعاد عليه كما قال، فقال لأصحابه: إن هذا لا يؤمن بي فاجمعوا له حطبا واشعلوا فيه النار. فأشعلوا فيه النار ولا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا أبدا، فأدخل النار فلم تحرقه النار، فصار ذلك استعجب الناس، فقال لأصحاب الكذاب: إنك إن تركته في البلد فتن كثير ورجعوا عن اعتقاد نبوتك، فاخرجهم من البلد. وكان في آخر عهده صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ننتقل إلى الرفيق الأعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما أشاروا عليه قال انفه من الأرض واطرده من البلد، فأخذ راحلته وذهب إلى المدينة يريد اللقيا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الرفيق الأعلى قد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى وهو في الطريق أبو مسلم الخولاني، وقد ولي سيدنا أبو بكر الصديق خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان على ذلك النحو حتى وصل إلى المدينة المنورة ووصل المسجد، وكان على غاية كما قيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. فلما كان يصلي عند سارية فإذا سيدنا عمر دخل في المسجد، وكان ذو فراسة عظيمة سيدنا عمر بن الخطاب، فنظر إلى هذا حتى سلم من الصلاة فأتى إليه فقال: من أين هذا؟ من أين أخي في الله؟ قال: من اليمن. قال: أنت الذي وضعك الكذاب في النار ولم تحترق؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب، ذاك عبد الله بن ثوب، هو أبو بن ثوب، هو اسمه إما كنيته أبو مسلم. قالوا: ذاك عبد الله بن ثوب، ولم يسمي نفسه خوفا من أن يشتهر صيته في المدينة. قال: سألتك بالله هل هو أنت ذلك الرجل؟ قالوا: نعم أنا ذلك الرجل. فكان على غاية، وكان على غاية من الزهد، فلهذا ظهرت عليهم الكرامات وظهرت عليهم الأمور الخرارق العادات، حتى الصحابة كانوا يبتهرون منه، كانوا على سيف البحر وكان هو ودابته، فذكر بني إسرائيل عندما مشوا وصل البحر فمشى مع دابته ونظر إليه المسلمون فقالوا: مشوا، فمشوا بعده ومشوا كلهم على الماء، كرامة لهذا الإمام العظيم. وإنما هو فرد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حصلت الكرامات لكثير من الأولياء، ومن ماذا حصلت لهم الكرامات؟ إنما تأدبهم مع الله سبحانه وتعالى، تأدبهم مع أهل بيته رضي الله تعالى عنهم، مع صحابته رضي الله تعالى عنهم. فلا يوجد عارف بالله لا يحب أصحاب رسول الله، ولا يوجد عارف بالله لا يحب أهل بيت محمد. الله النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لأمته قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أجر على رسالته ولا على تعليمه ولا على تشريعه لأمته، قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لهذا قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله سبحانه وتعالى، وأحب أهل بيتي بحبي. فمن آذاهم فقد آذى فاطمة الزهرة، ومن آذى فاطمة الزهرة آذى من؟ آذى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم بضعة، فاطمة بضعة مني، يحزنني ما يحزنها ويؤذيني ما يؤذيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يغضب لغضبها جبار السماوات والأرض، ويرضى لرضاها جبار السماوات والأرض. وإنما اختار لها زوجا سيدنا علي بن أبي طالب الذي كان في مثل هذه الليلة وفاته رضي الله تعالى عنه، وانتقل إلى الرفيق الأعلى عن 63 سنة كعمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فيه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: نادوا سيد العرب، قالوا: ألست أنت سيد العرب يا رسول الله؟ قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. من سيد العرب؟ قالوا: علي. فلهذا خطب سيدنا فاطمة الزهرة الكثير من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: لماذا لا تزوجها؟ قال: لا، هنادوا سيد العرب. فنادوا علي بن أبي طالب: لقد أمرني الله سبحانه وتعالى أن أزوجها بهذا. فعقد لهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. لهذا اختاره هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيدنا علي كان على غاية، فلهذا دعاه بنفسه عندما قال، نزلت الآية في قوله تعالى في آية المباهلة عندما جاءوا نصارى نجران قالوا: تعالنا بنبتهل يا محمد. قال: نريد أن تبتهل؟ تعالوا إذا نبتهل، تعالوا من الغد. فنزل قوله سبحانه وتعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم فدعا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم فدعا سيدنا فاطمة الزهرة، وأنفسنا وأنفسكم دعا سيدنا علي بن أبي طالب، دعاه من نفسه فلجعله من نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين، فلما سمع هذا خافوا نصارى نجران. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لما سمع هذا الراهب الذي معهم قال إن هذا لقول صادق، إن هذا لقول صادق، فإن باهلتموه هلكتم. فتراجعوا عن المباهلة، عرفوا أن هذا الوجه طلعة محمدية لا تقول إلا حق صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو باهلوا لخرجت عليهم نار من السماء وأحرقتهم، لأن المحبة أزلية من الله سبحانه وتعالى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فما على الإنسان إلا يحافظ على هذه الطهارة ولا يدنسها بشيء من القاذورات، فإن نفايات الزمان كثيرة، فمن عرف ما معه من الجوهرة وتهاون في حفظها فإنه يكون عليه الإثم ضعفين، ولهذا يكون عقابه في الدنيا قبل الآخرة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشقى القوم من ينتهي مجد آبائه على يديه، من ينتهي مجد آبائه على يديه ذاك هو أشقى القوم والعياذ بالله. فنحافظ على ما معنا من هذه التركة العظيمة الذي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن وآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تركتنا العظيمة. نحافظ إن كانوا أهل بيت النبي فليعتقد بعضهم في بعض ويحب بعضهم بعض، وإن كان غيرهم فإنهم طريقهم إلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة. فلهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم عليهما. ما هما؟ قال كتاب الله وسنتي، والرواية الأكثر اشتهارا وأصح كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا هي المراد من هذه الاجتماعات، وإنما عقدت الاجتماعات للانتفاعات، فنخرج من هذه المجالس بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، ولنا أسوة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خرج من هذه الدنيا ودرعه مرهونة بستين مد شعير. فقال سيدنا عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا ولم يشبع من شعير، من خبز الشعير 3 أيام. جاءت سيدنا فاطمة الزهرة إلى عند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت معها كسرة خبز، قالت يا أبا خذ هذه الكسرة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله إن أباك لم يطعم طعاما ولم يذق ذواقا منذ 3 أيام. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. هذه هي الأسوة العظيمة، هذه كانت المدرسة النبوية التي خرج منها سيدنا فاطمة الزهرة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا علي بن أبي طالب، وخرجوا منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا الاقتداء بهم واجب ومتعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى، ولا يصرفنا من هذا المجلس ولا من هذه الجلسة ولا من هذا الختم إلا مغفورة ذنوبنا، حاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة، وحاجات بالآخرة من المغفرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتربى عبد المطلب على أكمل الصفات، وانتهت إليه الرياسة بعد عمه المطلب، وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغي، ويحثهم على مكارم الأخلاق، وينهاهم عن دنيئات الأمور، وكان يقول لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وتصيب عقوبة، إلى أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة. فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكر وقال والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته، أي فالمظلوم شأنه في الدنيا ذلك، حتى إذا خرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة فهي معدة له في الآخرة وتؤثر عنه سنن جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنة بها وتؤثر عنه سنن جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنة بها منها الوفاء بالنذر والمنع من نكاح المحارم وقطع يد السارق والنهي عن قتل الموءودة وتحريم الخمر والزنا وألا يطوف بالبيت عريان كان عبد المطلب يفوح منه رائحة المسك الإذفر لما كان نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرته وفيه يقال على شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الليل كالقمر البدري وكانت قريش إذا أصاب قحط شديد أخذت بيد عبد المطلب فتخرج إلى جبل ثبير ويستسقي الله لهم لما جربوه من قضاء الحوائج على يديه ببركة ذلك النور ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضره عبد المطلب معه في الاستسقاء فيسقون به ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان حفر بئر زمزم ووقعة الفيل وخلاصة الأول أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب وأقام سقاية زمزم للحجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ترجمهان daripada khutbah Habib Abdullah Al-Muhdhar. Menurut pendapat Imam Syafi'i, inna arja lailatul qadr paling bisa diharapkan untuk menjadi malam lailatul qadr adalah laila 21 min Ramadan. Malam 21 Ramadan saat ini insyaallah. Imam Syafi'i lebih condong malam 21 adalah malam lailatul qadr. Dan pada malam-malam Ramadan ini adalah malam-malam yang istimewa. Apalagi pada malam Lailatul Qadar. Dikatakan illa inna lillahi haulal arsy malaika yuqalu lahum hadiratul qudus. Sesungguhnya Allah itu memiliki beberapa malaikat yang sangat luar biasa kedudukannya di sekitar arsy yang dinamakan Hadiratul Qudus. Para malaikat itu banyak beribadah kepada Allah dan tentunya malaikat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, la ya'sunallah ma'amarahum wa yafa'aluna mayumarun, makhluk yang tidak melaksanakan kecuali perintah Allah dan tidak pernah membangkang daripada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para malaikat ini setiap malam Ramadan memohon izin kepada Allah untuk turun dari arsy ke bumi, bergabung dengan orang yang qiyamul lail di malam-malam Ramadan, yang mereka salat tarawih, yang mereka membaca Al-Quran, yang mereka menghadiri khatmul Quran, yang mereka berzikir kepada Allah pada malam-malam Ramadan. Maka dikatakan fama min syakhsin masahahum aw masahuh sa'ida sa'adatan la yashqa ba'dahu abada, ba'daha abada. Tidak ada seseorang yang diusap malaikat atau disentuh oleh malaikat itu atau kesentuh malaikat ada di saat itu, maka dia dinyatakan menjadi orang yang beruntung yang tidak akan celaka selama-lamanya. Dinyatakan orang yang selamat dan neraka Allah dan beruntung masuk surga Allah. Insya Allah para malaikat Allah akan hadir ada di sini. Dan kita termasuk orang yang menjadi beruntung yang tidak celaka untuk selama-lamanya. Amin. Allahumma. Amin. Mendengar hadis ini, maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mempunyai inisiatif. Kalau malaikat aja mau bergabung untuk sholat, dengan orang yang sholat tarawih dan dia mulai Ramadan, kenapa kita tidak gabung aja untuk giamulailnya atau sholat tarawihnya? Karena zaman Nabi dan sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sholat tarawihnya tadi itu sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok begitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab punya inisiatif, dikumpulkan di satu tempat dalam waktu yang sudah ditentukan dengan satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Dikumpulkan untuk sholat tarawih sehingga penuh. Dan menjadi syiar, masjid menjadi penuh melaksanakan sholat tarawih saat itu. Dan itu inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab karena memandang hadis ini adalah layak manusia umat Muhammad untuk lebih perhatian. Malaikat aja ingin bergabung, kemudian kita kok gak bergabung. Maka dengan melihat luar biasa di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, atau di saat itu di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Umar sudah meninggal dunia, melihat semaraknya masjid-masjid dengan sholat tarawih, maka Sayyidina Uthman menyatakan, Nawwarallah qabla Umar kama nawwar masajidana. Semoga Allah menerangkan kuburan Umar bin Khattab sebagaimana masjid-masjid kita diterangkan dan disemarakan oleh beliau radhiyallahu an. Hadirin sekalian dan rahmatillah Allah, satu hadis yang sangat penting untuk kita cermati. Hadis itu diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dullani ala amalin in amiltuhu yuhibbunillahu wa rasuluhu yuhibbunillahu wa yuhibbunin nas. Ya Rasulullah, beritahu aku satu perkara, jika aku melaksanakan itu maka menjadi sebab aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Resep apa ya Rasul supaya dicintai Allah sekaligus dicintai oleh manusia? Dicintai manusia dibenci sama Allah, percuma. Dicintai Allah dibenci oleh manusia, payah. Dicintai Allah dicintai oleh manusia, hidup di dunia senang, hidup di akhirat juga senang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dua hal. Pertama, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dalam urusan dunia. Jangan menjadi orang yang tamak urusan dunia. Maka Allah akan cinta kepada kamu. Yang kedua, izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu daripada yang dimiliki oleh manusia. Jangan diganggu hartanya manusia. Maka manusia akan cinta kepada kamu. Dunia, janganlah kamu jadikan isi hati kamu. Kamu harus menjadikan dunia ini hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kamu. Tujuannya adalah ridha Allah. Karena itu jangan dibalik, dunia sebagai tujuan, ibadah sebagai kebutuhan. Akhirnya ibadahnya sekedarnya, dunianya adalah program utamanya. Seharusnya sebaliknya. Carilah dunia untuk kebutuhan, berarti sekedarnya ibadah kepada Allah adalah tujuan, karena memang itulah Allah ciptakan manusia dan jin, untuk itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah dapat cinta kepada Allah, cinta Allah tentu akan dicintai oleh makhluk Allah. Karena dikatakan idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Jika Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka dipanggil malaikat Jibril. Ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta sama si fulan, cintai si fulan. Tentu Jibril akan mencintai perintah Allah. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril, karena pemimpin para malaikat, mengumandangkan kepada para malaikat. Ya ahlas sama, yang ada di langit. Yang di langit ya para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan faahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama. Allah itu cinta sama si fulan, maka cintailah si fulan, maka penghuni langit semua cinta kepada si fulan. Fawudi'a lahul qabul fil ard, maka yang ada di bumi dinyatakan akan diterima dari si fulan. Doanya diterima, ajarannya diterima, diterima, diterima, diterima. Itu karena mendapatkan mahabbatullah. Cinta kepada Allah ini akan terjadi jika cinta dari Allah itu dan cinta kepada Allah akan terjadi jika seseorang tadi itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang zuhud terhadap dunia ini. Nabi itu orang yang zuhud terhadap dunia. Kezuhudan Nabi tadi itu diikuti oleh keluarganya Nabi dan diikuti oleh para sahabatnya Nabi. Mereka orang yang zuhud, orang yang tidak tergila-gila dengan urusan dunia. Tuh lihat Sayyidina Umar bin Khattab pernah dituntut oleh Salman. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab manggil Salman, "Salman, aku dengar kamu nuntut aku, nuntut apa Salman? Apa sih kesalahan aku?" "Dua hal." "Apa Salman?" "Sami'tu annaka tata'addamu bi'idamain walaka hullatan." "Aku mendengar kamu tadi itu kalau makan kuahnya dua macam." Padahal Nabi belum pernah makan dengan dua kuah. "Dan aku mendengar juga kamu punya dua pakaian." Padahal Nabi cukup dengan satu pakaian. "Gak pantas kamu wahai Umar," kata Salman. "Oh begitu, gut kufi tahuma." "Udah, gak akan aku ulangi lagi wahai Salman." Tuh lihat. Berubah dikit aja, langsung ditegur sahabat itu. Lah kalau ketemu sama kita, ditegur per detik mungkin ya. Modelnya begini kok kita. Mereka orang yang zuhud terhadap dunia. Jangan kita dan mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan cinta kepada Allah karena mereka selalu beradab terhadap Allah. Beradablah kepada Allah, beradablah terhadap Rasulullah, beradablah kamu terhadap para keluarga Rasulullah, beradablah terhadap sahabat Rasulullah, beradablah terhadap para aulia Allah. Tanpa adab kepada mereka, kamu tidak akan mendapatkan cinta Allah dan Rasul. Jangan kita yang berlagak seperti orang yang bodoh. Boleh kita perhatikan orang yang bodoh untuk tidak kita tiru, bukan kita niru-niru orang yang bodoh. Nabi Isa alaihi salam pinternya luar biasa tapi tidak pernah belajar. Beliau pernah ditanya, "Mimman akhadtal ilm?" Kok setiap ada hal dijawab, "Kamu ini ambil ilmu dari siapa?" "Dari dua," kata dia. "Yang pertama, ra'aitu jahilan ya'malu amalan." Aku melihat orang yang bodoh, dia tadi itu melakukan satu perbuatan, kok ana lihat enggak benar, enggak bagus ya. Fataraptu, berarti amalan itu enggak baik, aku tinggalkan. Yang kedua, aku melihat orang yang baik, amalannya baik, maka aku ikuti. Kan gampang sebenarnya. Jangan niru-niru. Kalau niru-niru jadinya begitu nanti. Kelihatan orang yang bodoh buat tatuan. Padha gobloke kon. Kelihatan orang yang bodoh rambutnya model begini, model begitu. Cukup kamu perhatikan, Kiai Hamid ngene. Bintang film buku ini, ndak asma lagi Hamid ae. Kan gampang. Gampang kok Anda membedakan itu gampang. Anda mendapatkan ilmu itu juga mudah kok. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takun ummah." Jangan kamu tadi itu menjadi ummah. Ummah itu begini, orang yang ikut-ikutan. Kalau ada orang yang dia tertarik dengan A, ikut A. Ntar lagi berubah B, ikut B. Apa bahasa saiki? Albunglono ya. Melok-melokan. Norok buntek. Jangan menjadi orang yang demikian. Punya prinsip. Cekelono itu. Akidah kamu seperti akidahnya salaf. Madhabnya kamu seperti madhabnya salaf. Akhlaknya kamu seperti akhlaknya salaf. Pakaian kamu seperti pakaiannya salaf. Ilmunya kamu, pendidikan kamu, semuanya ikuti orang yang soleh. Selamat, selamat. Selamat. Sebenarnya zaman ini ada dua macam ya. Ada yang disebut zamanul khair, ada yang disebut zamanus syar. Zaman baik dan zaman jelek. Tahu enggak maksudnya zaman baik, zaman jelek? Zaman baik dan zaman jelek itu bukan berarti zaman baik dah ono sing elek blas. Bukan begitu. Setiap zaman ono ae sing elek. Zamannya Nabi aja ada orang kafir kok. Zaman jelek itu bukan berarti tidak ada orang yang baik. Hati-hati. Dikatakan zaman itu baik, karena apa? Karena di zaman itu orang-orang baiknya banyak sekali. Bihukmil ghalabah. Dikatakan zaman itu jelek, karena di saat itu manusia banyak yang berbuat jelek. Bihukmil ghalabah. Sekarang untuk menjadikan zaman itu baik dan zaman itu jelek, apa dasarnya? Da'aim, tonggak zaman. Da'aimus zaman itu ada tiga. Kapan saja tiga tonggak ini baik, maka dijamin zaman itu banyak orang-orang baik. Tapi kapan tiga tonggak ini jelek, maka dijamin zaman itu adalah zaman jelek. Apa? Pertama, al-umara pejabatnya. Kedua, al-ulama ulamanya. Ketiga, al-aghniya orang yang kaya. Ketika di satu zaman ulamanya orang-orang yang soleh, ulamanya adalah ulama yang soleh, orang yang kaya, orang yang dermawan dan peduli, dijamin di zaman itu banyak orang yang baik. Dan zaman itu adalah zaman baik. Ketika yang hidup di zaman itu umaroknya ahlus syar, orang yang jelek, koruptor yang gak takut kepada Allah, ambisi jabatan aja tanpa peduli dengan agama, ulamanya adalah ulama yang ikut-ikutan hanya sekedar jadi buntut, bukan dia jadi tali yang geret ulam umaro, tapi dia jadi buntutnya umaro, ngemawon. Agniyanya orang yang kaya bukan hanya kikir, bahkan saling makan di antara mereka. Maka dijamin zaman itu adalah zaman syar, dan penghuninya akan banyak ahlus syar. Kita lihat bagaimana kehidupan Uwais Al-Gharani, orang yang zuhud, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Gharani yang Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk minta doa, yang disebut Sayyidut Tabi'in. Uwais Al-Gharani yang Nabi mengabarkan bahwa dia adalah orang yang hebat, tapi dia tidak pernah ketemu dengan Nabi. Ketika ketemu dengan Sayyidina Umar ditanya, kenapa kamu gak ketemu dengan Nabi padahal kamu hidup di zamannya Nabi? Aku gak bisa karena ibuku tua selalu membutuhkan dan memerlukan perhatianku. Ibu kadang-kadang gak diperhatikan. Alasannya urusan. Tinggalkan semuanya untuk ibu kamu. Maka kamu akan mendapatkan. Uwais Al-Gharani hidup di zamannya Nabi, mendapatkan derajat oleh Allah karena khidmat kepada ibunya. Ditinggal umroh, dok ibu eh misalnya. Tinggal lungo, dok ibu eh, tidak diperhatikan. Diceritakan ada yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Namanya sendiri Abdullah bin Thawb. Hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau hidup ada di daerah Yaman. Yaman. Di saat itu muncul Al-Ansi Al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi tapi nabi bohong. Nabi bohong. Abu Muslim Al-Khawlani belum ketemu Nabi, tapi sudah beriman dengan Nabi, masuk Islam. Dipanggil sama Ansi Al-Kadzab. Sini. Wahai Abdullah bin Thawb, sini. Kau beriman kepada aku seorang Nabi. Hah? Gak tahu ana. Kamu beriman dengan Muhammad seorang Nabi? Oh, aku beriman dengan Muhammad Nabi Allah. Aku Nabi, beriman? Ah, gak tahu. Muhammad Nabi? Oh, Muhammad Nabi Allah. Diulangi sampai 3 kali. Wah, berarti kamu gak beriman dengan aku ya. Kumpulkan kayu-kayu. Hidupkan kayu, kalau udah membara kayu, lemparkan ini orang ke kayu tadi itu. Biar menjadi pelajaran bagi yang lainnya, dan dia musnah, mati. Bakar. Api membara dilemparkan, gak terbakar saudara. Kenapa? Modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak terbakar. Kaget. Kemudian akhirnya sepakat si Ansi dan orang-orang dekatnya, ini harus dikeluarkan dari Yaman segera ini. Yusir. Ini kalau enggak akan bisa mempengaruhi yang lainnya untuk beriman sama Muhammad dan akan menyungkirkan inti. Yusir. Yusir, dia rindu kepada Nabi, ingin bertemu dengan Rasulullah. Di tengah jalan ternyata Nabi sudah meninggal dunia di saat itu. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Masuk ke kota Madinah, Nabi sudah dikubur. Dan kabar sudah menyebar kemana-mana, di daerah Yaman ada seseorang yang dibakar Muslim, tidak terbakar. Berarti Abu Muslim Al-Hawlani hidup zamannya Rasulullah tapi bukan sahabat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, masuk ke kota Madinah, akhirnya ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian masuk ke masjid. Dilihat ini orang asing, Sayyidina Umar memperhatikan. Ini kok tak sama ini. Pak, dari mana? Dari Yaman, kata Abu Muslim Al-Khulani. Yaman dari mana? Dari sini. Kok aku punya firasat kau ya yang dibakar sama Ansi yang tidak terbakar ya? Kau Abu Muslim ya? Nama kamu siapa? Abdullah bin Thob. Abdullah itu semua Abdullah. Ana juga Abdullah. Enggak, nah julukan kamu yang dikenal sama orang, siapa nama kamu? Saya mau tanya sama kamu. Kamu enggak orang itu? Iya benar saya. Iya benar saya. Ditendeng sama Sayyidina Umar. Bawa ke Sayyidina Abu Bakar. Ini diceritakan oleh Sayyidina Umar begini. Masya Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar bangga. Alhamdulillah. Alladhi ja'ala min ummati Muhammad. Alhamdulillah. Di mana Allah telah menjadikan di antara umat Muhammad ada yang Allah berikan keajaiban sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Berkat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Timbul karamah yang luar biasa daripada Abu Muslim Al-Khawlani tadi ini, yang luar biasa sampai para sahabat tercengang, saudara. Suatu saat ada di pantai ketika diceritakan, ketika Nabi Allah Isa diceritakan mendengar ceritanya Nabi Isa itu bisa berjalan di atas laut. Abu Muslim Al-Khawlani menyatakan, jadi Nabi Isa bisa berjalan di atas laut. Kita umat Muhammad bisa ya? Jangan ngawur, kata yang lainnya. Jangan ngawur, enggak bisa. Umat Muhammad bisa kok. Naik kudanya ke tengah laut. Yang lainnya suruh ngikut. Akhirnya jalan di atas laut semuanya. Allah tampakkan bagaimana karomah. Dan itu terjadi juga pada orang-orang yang soleh. Tahukah itu semuanya bisa terjadi? Itu adalah karena zuhud di dunia sehingga dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasul dan tidak cinta kepada mereka. Cinta kepada Allah tidak akan bisa diterima tanpa cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah enggak akan bisa diterima tanpa cinta kepada keluarganya Rasulullah. tanpa cinta kepada para sahabatnya Rasulullah, tanpa cinta kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati daripada intigat. Hati-hati kamu daripada orang yang menentang daripada mereka. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ahibbullah lima yaghdukum bi ni'amih." Cintai oleh Allah karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kalian semuanya. Apa enggak diberi oleh Allah? Ujung rambut sampai ujung kaki. Emangnya dari usaha kamu? Hatta sehelai rambut. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Cintai oleh Allah karena Allah yang memberikan nikmat kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku sebagai bukti cinta kamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil gurba. Katakan Muhammad ini kepada manusia, aku enggak minta digaji. Kau bisa tahu iman, tahu Islam, tahu syariat, tahu akhlak, semuanya dari Nabi. Katakan enggak minta digaji, cuma hormati keluargaku. Wajib bagi setiap pecinta Rasulullah mencintai daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka turunan Siti Fatimah. Fatimah dikatakan oleh Nabi, Fatimah bidu'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dariku, kata Nabi. Yuhzununi man yuhzinuha wa yabsutuni man yabsutuha. Membuat aku susah kalau membuat Fatimah susah. Membuat aku bahagia kalau membuat Fatimah bahagia. Yaghdabu li ghadabiha jabbarus samawati wal ard. Wa yardha bi ridhaha jabbarus samawati wal ard. Penguasa langit dan bumi akan marah kalau Fatimah marah. Penguasa langit dan bumi akan ridha kalau Siti Fatimah ridha. Mereka turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijodohkan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali dikatakan Sayyidul Arab. Dan pada saat inilah malam 21 Ramadan meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada malam 21 Ramadan ini meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidul Arab. Ketika Nabi SAW menyatakan Sayyidul Arab, maka Nabi dikatakan alasta Sayyidul Arab, bukankah Anda ya Rasulullah Sayyidul Arab? Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin manusia semuanya. Sayyidul Arab ada Ali bin Abi Thalib. Dijodohkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dari dua pasangan inilah keluar Sayyidina Hasan dan Husain dan akhirnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita cintai. Tentunya bagi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu turunan Nabi maupun turunan ulama, jangan sampai kemuliaan mereka berhenti kepada kamu. Kamu harus melestarikan kemuliaan mereka, datuk-datuk kamu, sampai kepada anak turunan kamu. Jangan berhenti kepada kamu. Dikatakan oleh Nabi, Asygal gham man yantahi jaddu abihi ala yadeh. Man yantahi majdu abaihi ala yadeh. Sejelek-jelek manusia adalah man yantahi majdu abaihi ala yadeh, yaitu kemuliaan nenek moyangnya berhenti pada dia. Orang soleh, wali, berhenti. Pindah aliran. Pindah paham. Pindah keyakinan. Pindah akhlak, akhirnya dia menjadi penyebab anak turunannya berubah semuanya. Ini adalah orang yang paling celaka. Ini adalah yang memutus rantai emas. Ini orang yang tidak benar, orang paling jahat. Hati-hati. Terus noh, yang diatur oleh datuk-datuk yang soleh, salaf yang soleh, orang tua kamu yang soleh, Sayyid-sayyid, Gus-gus. Terus noh, ojo berubah-berubah. Terus noh, gak usah ikut-ikutan yang terfitnah dengan dunia. Enggak usah yang ikut-ikutan yang terfitnah dengan urusan yang tidak ada harganya dari itu. Teruskan sesuai datuk-datuk dan nenek moyang kamu, maka kamu akan tersambung dengan mereka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan merekalah orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu tsagolain, ditinggalkan dua hal yang penting pada umat ini, kitabullah wa sunnati, ada riwayat kitabullah wa itrati ahli baiti. Alhasil semuanya itu adalah karena sebab zuhud daripada dunia, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wadir'uhu marhuna, pakaian perangnya Rasulullah dibuatkan jaminan. Kenapa? Karena untuk keperluan meninggal dunia, pakaiannya dibuatkan jaminan untuk utang gandum, perlu untuk makannya. Nah kita, masya Allah, jakene duwe. Nabi itu begitu kehidupannya. Dikatakan masya bi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalatha mutawaliyatin min khubz sya'ir. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang 3 hari berturut-turut daripada roti gandum yang kasar. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah Siti Fatimah diceritakan radhiyallahu anha membuat roti dengan tangannya sendiri. Dapat rezeki gandum dibuat roti. Siti Fatimah mau makan, ingat ayahnya, aku tidak mau makan kalau sudah dirasakan oleh abahku dulu ini. Dibawa Siti Fatimah ke hadapan Rasulullah. Ketika Nabi SAW melihat roti tadi itu, diambil oleh Nabi. Siapa membuat Fatimah? Tanganku sendiri ya Rasulullah. Ala innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu thalathati ayyam. Ini adalah makanan pertama yang akan masuk ke perut ayahmu semenjak 3 hari wahai Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Itu zuhud, saudara. Bagi yang Allah berikan dunia lebih, syukur ditingkatkan. Ditingkatkan syukur kepada Allah. Ngono sing ngelu wae. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau jadi kaya bisa loh ya. Gunung-gunung ini ngerayu-rayu Nabi untuk jadi emas kalau Nabi itu mau. Wa rawadal jibalu syummu min dhahabin an nafsi fa araha ayyama syamami. Ngerayu-rayu karena diizinkan oleh Allah untuk jadi emas. Kapan mau Nabi? Lumpuhna waktu jadi emas. Selamat duduk kon sing ditawani. Bolong kabeh diumpulne. Jadi waktu pancet ae dikeruk. Nanti akik jenis Gus Idris radhiyallahu anhum ajma'in. Udah, kita teruskan ini. Duh, tawa kira. Sampai mana tadi? Datuk Rasulullah Abdul Muttalib radhiyallahu an, siapa kemarin dikatakan Syaibatul Hamdi namanya. Abdul Muttalib ini betul-betul memiliki sifat yang sangat terpuji dan sempurna. Beliau ditokohkan setelah pamannya Muttalib. Kalau Hashim meninggal sebelum lahirnya Abdul Muttalib, sehingga yang ditokohkan setelah Hashim adalah Muttalib. Setelah Muttalib kembali kepada Abdul Muttalib. Beliau menjadi tokoh yang sempurna. Beliau selalu mengajarkan kepada anak-anaknya, jangan berbuat zalim, Nak. Tinggalkan perbuatan zalim. Penting loh ya. Anak pemimpin itu harus dinasihati oleh bapaknya. Hati-hati loh, Nak, ojo gegar PDW. Biasa sih gegar PDW anake. Pemimpin itu biasanya anaknya yang lepas kontrol, gegar PDW. Kebut-kebutan. Kadang-kadang jadi bekeng anak biasanya. Kemudian wa yahuthum ala makarimil akhlak, selalu membina anaknya untuk mempunyai akhlak yang baik. Selain mendidik demikian kepada anak-anaknya, wa yanhahum an daniyatil umur, ngajari anaknya jangan sampai berbuat urusan yang hina. Penting tuh. Walaupun itu halal. Contoh. Ada seorang kiai ustad yang dihargai sama orang. Penting ngajari, selain ngajari anaknya jangan membuat dolim, kesalahan nak. Jadilah orang berakhlakul karimah, ajari jangan kamu melakukan yang tidak perlu. Tidak pantas anaknya kiai main sekak. Walaupun sekak itu tidak haram. Tidak pantas main game board, PlayStation, tidak pantas. Daniyatil umur, itu urusan-urusan yang hina. Ajari anak kamu tadi itu tidak tampil dengan urusan-urusan yang hina. Pemimpin juga begitu, ajari. Wali kota ajarono anakmu, bupati ajarono, DPR ajarono anakmu. Jangan berbuat yang tidak-tidak. Kenapa? Karena itu adalah akan mencoreng nama baik. Hah? Nih nasihatnya beliau. Dan ini tentunya sangat manfaat untuk kita. Beliau menyatakan gini, lan yakhruja minad dunya dhulumun hatta yuntaqam minhu wa tusibuhum ugubatun. Tidak akan keluar daripada dunia seorang yang berbuat zalim kecuali dia akan mendapatkan siksa dan dia akan mendapatkan musibah yang besar. Orang yang dolim tidak akan menjadi orang yang sukses. Pasti dia gagal. Datang seorang, ada seseorang di negeri Syam yang terkenal dolimnya mati, tapi belum kena musibah. Si Abdul Muthalib ini ditegur, Yai Abdul Muthalib, Guru Abdul Muthalib, itu di Syam itu kok gak kena musibah yuk, matinya mati biasa. Padahal dia berbuat dolim begini, begini, begini, begini, begini. Diam Abdul Muthalib. Dia berpikir. Kemudian dia menjawab, wallahi inna wara'a hadhihi dardaran yudza fiha al-muhsin bi ihsanihi wa yu'aqabu al-musii' bi isaatihi. Ketahuilah wahai manusia, setelah dunia ini ada satu tempat yang pasti akan dibalas orang yang baik dengan kebaikan yang luar biasa daripada Tuhannya, dan juga akan dibalas orang yang jahat dengan siksa daripada Tuhannya. Allah. Kalaupun dia tidak tersentuh dengan musibah sama sekali di dunia, maka ketahuilah orang yang dolim itu akan mendapatkan siksa yang berat nanti ada di akhirat. Wallahu bighafilin amma ya'malud dhalimun. Tidaklah Allah itu akan lupa. Allah itu tidak pernah lupa daripada perbuatan orang yang dolim. Terus no korupsi. Terus no kamu melakukan yang hal-hal yang tidak benar. Allah tidak lupa. Kukon. Benjut kabeh kono neraka kono bakare kono. Rakyatnya sudah begini masih digencet-gencet begitu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini menggambarkan kepada kita penting loh ya untuk kita ini wasiat sama anak kita ini. Penting. Ojo kon duwe anak kon kayak panganan tok pitik ae. Jangan hanya dikasih pakaian saja, nasihati penting. Hah? Lihat bagaimana wasiatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, wasa biha Ibrahim bani wa Ya'qub, ya bani ya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ta'buduna bi ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Selalu ditanya. Tak wasiati anak-anakku. Allah itu sudah memiliki agama yang tersempurna untuk kamu, yaitu Islam. Pertahankan nak, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi wasiat sama anaknya. Lu kok ini tahu gak wasiat Islam bagi anakmu? Tukuni yo, ojo sampai bangkrut. Sawani yo. Islamnya gak pernah diwasiatkan sama anaknya. Pernah wasiat sama anaknya tentang akhlak. Akhlaki nak yo, ojo berubah akhlakmu nak. Pernah wasiat kepada anaknya tentang akidah. Ojo berubah nak, akidahmu nak. Pertahankan akidahmu, ahli sunnah sampai mati. Pernah? Ndak dunyo dok wasiat. Iki kunci ini. Montor nak. Ojo lali sertifikate. Lih, urusan ngono. Ma ta'buduna min ba'di? Tanya kepada anak kita. Aku mati apa sing ngelakokin ya? Tanya kepada anak kita. Lek abahmu mati, lek ibumu mati, apa yang kamu lakukan? Ndak, saya akan istiqomah baca Quran. Saya iki istiqomah, durung aku mati. Saya akan memakmurkan masjid, bah. Makmur lah masjid ini sampai surungnya aku mati. Saya ahli baca Quran, bah. Maca Quran ini sing istiqomah sebelum aku mati. Takono mbak anakmu. Tak didik anak saya. Pumpung durung mati, engko akhirnya sing nerusno pekerjaan sapa? Lho, kerja ini tadi. Tak didik anakku. Sebelum anak mati, biar tampil dia tadi itu menjadi orang yang hebat. Loh, siang, bukan itu yang paling penting dulu. Sing nerusno sembayangmu itu sapa bakale? Sing nyekel pondokmu sapa? Sing imami salat sapa? Sing mimpin pengajiane sapa? Sing mimpin pikir niku. Ma ta'buduna mim ba'di. Aja bingung sing liyane kon. Penting, itulah yang disikapi oleh Abdul Muthalib. Karena itu turunannya Abdul Muthalib itu masya Allah jadi hebat. Yang akhirnya diantaranya menurunkan Abdullah bin Abdul Muthalib. Dari Abdullah bin Abdul Muthalib turunnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itulah orang tua Nabi. Diceritakno datuk-datukin Nabi sampai Adnan supaya sadar dan tidak teracuni ambil uang-uang cing jenggote karat-karit yang menyatakan bahwa datuk-datuknya Nabi itu adalah orang kafir. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bencinya bukan hanya kepada turunannya Nabi atau pengikutnya Nabi, tapi sak datuk-datuke Nabi. Ya opo wong ngono iki. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia menyatakan penegak Islam. Ansarut Tauhid, penegak Islam, penegak Islam. Islam sing di sing tegakno. Umat Islam banyak kamu bunuh. Orang kafir belum pernah yang kamu ajak masuk Islam, tapi kamu banyak membunuh umat Islam. Tekon di kamu itu membela Islam, Mas. Kon merusak peninggalan-peninggalan Rasulullah itu tak membela Islam. Kamu mencaci orang-orang soleh itu tak membela Islam. Kamu membunuh orang yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, yang ada di Libya, yang ada di Irak, itu telah membela Islam. Itu membela Islam. Kau ngebom masjid itu telah membela Islam. Hah? Karena itu, ini semuanya kita bawa ada di sini supaya Anda paham. Ojo kon rungokno pengaruh-pengaruh itu. Ojo pengaruhno. Jangan penampilan karena serban ambek jenggotan, wah ilmiah. Ya kayak mau iku mau albunglono iku. Melok-melokan, tetap bertahan. Apapun yang terjadi tidak akan berubah kecuali yang dari salafus saleh. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang beruntung selamat dunia akhirat. Masyaallah, tak apa-apa. Dawa tapi tanek ya. Ramadan iki eman. Kon lungguh nek ngene untungnya luar biasa kamu. Nanti ada di kubur baru ingat, ya Allah kok tambah dawa ya. Oh. Tapi tak apa-apa wis mandek wis mari kono. Besok malam khatmul Quran ada di Masjid Baitur Rahman Kisik Rejo. Ada di Kisik Rejo.